اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apa yang harus saya lakukan agar supaya saya bisa masuk surga dan bisa bertemu Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Ini cita-cita besar ya. Dan semua dari kita bercita-cita seperti itu. Ya, banyak sebabnya masuk surga. Tapi saya sebutkan di sini dua hal. Yang pertama, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, seorang cinta kepada satu kaum tapi belum berjumpa dengannya. Maka Nabi berkata, al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, saya pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Jelas ya? Maka kecintaan itu perlu dijaga. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi, dan kecintaan kepada para sahabat. Iya. Kalau dia di dunia ini jarang mempelajari agama Allah, jarang ibadah kepada Allah, tidak memperindah ibadah kepadanya. Dia jarang membaca biografi para sahabat, menelusuri dari kisah hidup mereka. Ya, bahkan yang terjadi sebaliknya. Kalau kesebelasan sepak bola, dihafal semua nama-namanya. Baca biografinya satu-satu. Ya. Itu ada sebagian manusia seperti itu ya. Semua klub dia tahu semua. Ini klub di Eropa, ini klub di Amerika. Ini pemainnya ada sekian, ini ada sekian. Ya. Yang muslim sekian, yang kafir sekian. Tahu yang detail-detail. Masya Allah. Jelas ya? Tapi giliran para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Wallahu a'lam. Ada yang ditanya, siapa Khulafa Ar-Rashidin? Ya, dia ingat dua, lupa dua. Ya. Ini musibah ya. Baik. Jadi pertama, seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Yang kedua, ada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi agar supaya menemani beliau di sorga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi SAW berkata, fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud. Maka bantulah saya supaya saya bisa memohonkan kepada Allah untuk kamu dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi caranya seperti itu, perbanyak sujud kepada Allah, perbanyak sholat. Maka harus ada dari amalan-amalan yang dia lakukan, dia jaga dan dia pelihara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, menganugerahkan kita semua dengan surga dan mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga.